tak jak rapi, yang tak gelap tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yang kowe gelap tak sayang, yo ojo mo kowe bimbang, rasa kakean alasan. DJ The Web. Sama DJ tapi ya. DJ The Blitz.